Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal habbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang dalil dan syarat dari syarat-syarat, dua di antara syarat-syarat kalimat la syahadah la ilaha illallah, yaitu al-ilmu dan al-yaqin. Maka berkata Syekh rahimahullah ta'ala, ma dalilu ishtiratul inqiyad minal kitabi wa sunnah, apa dalil dipersyaratkannya al-inqiyad, tunduk dari dalam kitab dan sunnah. Makna daripada al-inqiyad yaitu al-istislam, dia tunduk, dia berserah diri, dia taat, dan dia mendatangkan hak-hak daripada la ilaha illallah dengan cara mengamalkan apa yang diwajibkan oleh syahadat la ilaha illallah. Jadi itu adalah makna daripada al-inqiyad. Dan jadi makna daripada al-inqiyad atau ketaatan atau ketundukan yaitu al-istislam, dia berserah diri kepada la ilaha illallah dengan cara dia mengamalkan perkara-perkara yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Dan maka kalimat syarat al-inqiyad ini, dia menafikan at-tark, menafikan at-tark, meniadakan, meninggalkan amalan. Jadi makna daripada al-inqiyad yaitu dia beramal dengan apa yang dituntut oleh la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, al-jawab qala Allah Ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang telah berserah diri, menyerahkan wajahnya, amalannya kepada Allah Subhanahu, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia berbuat baik, beramal, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya makna daripada al-istislam atau al-inqiyad yaitu al-amal, dia beramal. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa dengannya, yaitu sampai hawa nafsunya itu mengikuti dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan syariat-syariat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, atau anibu ila Allah wa aslimu lah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah dirilah kepadanya, beramallah kepada Rabb kalian, beramallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia memenuhi, dia beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan dalam syariat, maka dia telah memenuhi syarat tersebut, dia telah memenuhi syarat al-inqiyad. Maka sebaliknya, jika dia meninggalkan amalan-amalan, maka dia tidak memenuhi syarat daripada la ilaha illallah. Kemudian ma dalilu ishtiratul qubul minal kitabi was sunnah? Apa dalil syarat al-qabul? Syarat al-qabul menerima dari kitab dan sunnah. Makna al-qabul, makna al-qabul di sini adalah dia menampakkan kesahihan daripada la ilaha syahadat la ilaha illallah. Dia menampakkan kepada manusia bahwa benar dia bersyahadat dengan la ilaha illallah dengan ucapannya, dalam keadaan dia mengetahui makna daripada kalimat tersebut. Dia menampakkan kepada yang lainnya kebenaran daripada makna la ilaha illallah. Nah, jadi al-qabul bermakna dia menerima dengan cara dia memberitahukan, menyampaikan, mengumumkan kepada manusia akan kebenaran la ilaha illallah dengan ucapan dia. Dengan ucapan dia. Maka al-qabul di sini menafikan ar-rad. Menafikan, membantah. Tidak menerima. Tidak menerima. Nah, sekarang apa perbedaan antara al-inqiyad, tunduk, dan perbedaan antara al-qabul? Berkata al-ulama rahimahumullahu taala, makna perbedaan antara al-farqu bainal inqiyad wal qabul, perbedaan antara al-inqiyad dan al-qabul, anna al-qabul yakunu bil qaul. Menerima atau al-qabul itu terjadi dengan ucapannya. Dia mengiklankan, mengumumkan, menampakkan dengan ucapan dia akan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya dia telah menerima kesahihan, kebenaran daripada kalimat la ilaha illallah. Adapun al-inqiyad itu terjadi dengan al-af'al, dengan perbuatan. Dia mengamalkan, mengamalkan apa-apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Maka sebagaimana al-qabul itu menafikan ar-rad, menafikan membantah, adapun al-inqiyad itu menafikan meninggalkan amalan, meninggalkan amalan. Maka di sana ada orang-orang yang mereka yakin, yakin akan kalimat la ilaha illallah, paham akan makna kalimat la ilaha illallah dari kalangan kaum musyrikin Quraisy. Akan tetapi mereka tidak mau menerima kalimat tersebut, tidak mau mengatakan kalimat tersebut karena hasad dan karena kibir. Karena apa? Dia sombong. Sebagaimana di sini disebutkan qala Allah taala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tentang orang-orang yang tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengumpulkan mereka yang berbuat zalim, yakni yang tidak mau apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa azwajahum, begitu pula pasangan-pasangan mereka, wa ma kanu ya'budun, begitu pula kumpul mereka bersama yang mereka sembah. Ila qaulihi taala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka jika dikatakan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka akan sombong, Mereka tidak mau menerima karena sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka akan menyombongkan diri-diri mereka dan mereka mengatakan, apakah kita atau kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami untuk kita mengikuti seorang syair, penyair yang gila, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mensifati Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyair yang gila. Karena kesombongan mereka. Kesombongan mereka, mereka menolak kebenaran. Karena rasa al-kibr, mereka menolak al-haq. Menolak al-haq yang sudah ada di depan mereka. Begitu pula pada tentang orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mereka mengenal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, yakni dalam perkara an-nubuwah, dalam perkara kenabian. Karena sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat, bahwasanya akan datang penutup para nabi. Mereka mengetahuinya, orang-orang Yahudi. Namun kenapa mereka menolak? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, hasadam min indi anfusihim. Karena rasa hasad dalam diri-diri mereka, mim ba'di an tabayyana lahumul haq. Setelah apa yang jelas dari kebenaran kepada mereka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam At-Taurat, bahwasanya akan diutus setelah ini, yakni Nabi yang bernama Ahmad, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan paham akan kalimat la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Mereka menolaknya. Tidak mau menerima kalimat tersebut karena kesombongan dan hasad yang ada pada diri-diri mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilmi ka mathali al-ghaythi al-kathir asaba ardan." Contoh permisalan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya berupa al-huda, petunjuk, berupa al-ilmu, seperti permisalan hujan yang lebat yang menimpa tanah, menimpa sebidang tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa ambatatil kala wal ushbul kathir. Di sana ada tanah yang gembur, yang subur, yang menerima air, menahan air, menerima air. Fa ambatatil kala wal ushbul kathir, sehingga menumbuhkan rumput-rumput, menumbuhkan pohon-pohon yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma' fa nafa'a Allahu bihi an-nas fa syaribu wa saqaw wa zara'u. Di sana pula ada jenis tanah yang di bawah itu, di bawah dari yang pertama tadi, dia hanya menahan air, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya bagi manusia. Mereka minum, minum, memberikan minum kepada ternak-ternak mereka, dan mereka mengairi wazara, mengairi pertanian-pertanian mereka. Ini jenis tanah yang kedua. Dia menerima air, menahan air, dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala. Namun di sana pula ada jenis tanah yang lainnya yang gersang, tidak menahan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Fadhalika mithlu ma manfaquha fid din wa nafa'ahuma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka tanah-tanah tersebut itu seperti orang yang paham dalam perkara agama, menuntut ilmu, memahami perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang belajar mempelajari agama ini, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat melalui apa yang aku diutus dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia mempelajari agama ini dan dia mengajarkan agama ini. Dia mempelajari dan dia mengajarkan agama ini. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan tanah yang permisalan yang terakhir itu seperti orang yang tidak mengangkat kepalanya sedikit pun dan tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Ya, ini walam yakbal hudallah, di sini disebutkan walam yakbal hudallah, berkata para ulama bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana mereka menolak, yarud, mereka menolak dari kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mereka paham akan maknanya. Namun karena rasa sombong, kemudian rasa hasad, akhirnya menyebabkan mereka menolak akan al-haq. Menyebabkan apa? Menolak akan al-haq. Maka dalam sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang di atas tadi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah atau kalimatul haq, mereka menolaknya karena menyombongkan diri mereka, mereka menolaknya. Menunjukkan bahwasannya sifat al-kibr, sifat sombong itu bisa menghancurkan seseorang dari segi dia tidak akan menerima al-haq walaupun al-haq tersebut berada di depan mata dia. Merasa bahwasanya dirinya lebih memiliki ilmu daripada yang lainnya, sehingga dia tidak mau menerima an-nasihah, tidak mau menerima al-haq walaupun dibawakan dengan 1000 dalil. Namun jika di dalam pada dirinya terdapat rasa sombong, rasa berbangga diri, sehingga menutup matanya, menutup hatinya dari al-haq karena rasa sombong tersebut, maka orang-orang yang seperti ini disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang al-yahud, orang-orang yang mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin. Maka inilah syarat yang keempat daripada kalimat la ilaha syahadah la ilaha illallah, al-qabul al-munafi lirrad, menerima tersebut, al-qabul tersebut menafikan membantah. Kemudian ma dalilu ishtirad al-ikhlas min al-kitab wa sunnah, apa dalil dari dipersyaratkannya ikhlas dalam syahadat la ilaha illallah dari al-kitab dan as-sunnah? Al-ikhlas al-munafi lisyirk, yang menafikan keikhlasan, yang menafikan kesyirikan, war-riya, begitu pula menafikan ar-riya, as-sum'ah, menafikan apa? As-sum'ah. Qala Allah Ta'ala ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala itu amalan-amalan yang khalis, amalan-amalan yang ikhlas. Wa qala ta'ala fa'budullaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepadanya amalan-amalan kalian, agama-agama kalian. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bergembira dengan syafaat dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dia mengatakannya dalam keadaan ikhlas dari dalam hatinya, murni, karena tidak ingin mengatakan hal tersebut, mengharapkan wajah dari Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena ingin dikatakan oleh manusia, tidak karena ingin dilihat oleh manusia atau didengar oleh orang yang lainnya. Maka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya, dia akan bergembira dengan syafaat dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan berita kabar gembira bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, bersyahadah dengan kalimat la ilaha illallah karena penuh dengan keikhlasan. Dia akan mendapatkan syafaat dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula, bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakannya mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil-dalil tentang al-ikhlas, baik dari Alkitab, dari apa? Dari Al-Quran. Dan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amalan-amalan mereka. Dalam hadis-hadis pula yang menunjukkan tentang keikhlasan, innamal a'malu binniyat, dan yang semisalnya, banyak menunjukkan bahwa ikhlas itu merupakan sebuah perkara yang penting dalam suatu amalan. Qala ma dalil as-sidqi min al-kitab wa sunnah. Apa dalil as-sidq, jujur, dari dalam kitab dan sunnah? As-sidq al-munafi lil-kadhib, yang menafikan kedustaan. Yang menafikan apa? Kedustaan. Maksudnya adalah dia mengatakan dengan lisannya, dia mengatakan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari dalam hatinya, tidak hanya sekedar mengucapkan. Seperti orang-orang munafik, orang-orang munafikin yang mengucapkan pada lisannya la ilaha illallah, namun pada hatinya, pada batinnya dia berdusta. Dia berdusta, menyembunyikan apa? Kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa orang-orang munafik itu mereka berdusta dalam mengatakan la ilaha illallah. Berdusta dalam mengatakan, menyebutkan keislaman mereka. Berdusta dalam mengatakan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sidq, syarat daripada la ilaha illallah yang selanjutnya adalah as-sidq, jujur. Dia jujur dalam hatinya seperti apa yang dia katakan pada lisannya. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, dalam hatinya pun jujur mengatakan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala alam alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan menyangka bahwasanya mereka tidak akan diuji, tidak akan dicoba. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji, kami telah mencoba menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal al-kadzib. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengetahui mana di antara mereka yang jujur dengan keimanan mereka, mana di antara mereka yang berdusta pada dengan mengatakan bahwasanya mereka beriman. Dalam ayat yang lainnya pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, beriman kepada hari akhir, dalam keadaan mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman, namun tidaklah yang mereka tipu kecuali hanyalah diri-diri mereka, dalam keadaan mereka tidak merasa. Yani orang-orang munafik, sifatnya orang-orang munafik mengatakan bahwasannya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pada lisannya menipu kaum muslimin, namun justru yang mereka tipu itu adalah diri-diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadarinya, mereka tidak menyadarinya. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah dari seorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya an-nar, mengharamkan atasnya neraka. Ini keutamaan bagi orang-orang yang jujur dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, jujur tidak menyembunyikan kekufuran, jujur lisannya, jujur hatinya, tidak menyembunyikan kesesatan, tidak menyembunyikan kebalikan daripada kalimat la ilaha illallah. Wa qala lil a'rabi alladhi 'allamahu syara'i al-islami ila an qala wallahu la azidu 'alaiha wa la anqus minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kepada orang A'rab, orang Arab pedalaman, yang Rasulullah mengajarkan kepadanya syariat-syariat Islam, yang kemudian pada akhirnya setelah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat lima waktu, salat wajib, puasa wajib, dia mengatakan la azidu 'alaiha wa la anqus, aku tidak akan menambah dari hal tersebut, tidak pula mengurangi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda tersebut. Faqala nabi sallallahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Dia akan berhasil, dia akan bergembira, dia akan menang jika dia jujur dari apa yang dia katakan, yaitu dengan mengamalkan apa, tidak menambah, tidak pula mengurangi dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat-syariat Islam kepadanya. Maka ini syarat yang dari la ilaha illallah, yaitu as-sidq al-munafi lil kadhib. Sidq, kejujuran yang menafikan al-kadhib, yang menafikan kedustaan. Qala ma dalilu ishtiratil mahabbah min al-kitab wa sunnah? Apa dalil dari al-mahabbah, kecintaan? dari syarat mahabbah, kecintaan daripada kitab dan as-sunnah. Yani apa? Al-mahabbah, kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah yang menafikan al-bugh, membenci kalimat la ilaha illallah, menafikan al-karahiyah, murka, membenci. Dan bahkan bal huwa yuhibbu hadhil kalimat, dia justru mencintai kalimat la ilaha illallah ini, dan juga mencintai tuntutan atau kewajiban-kewajiban dari kalimat la ilaha illallah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mencintai orang-orang yang mereka mengamalkan daripada kalimat ini. Mengamalkan apa? Dari kalimat ini, dari kalimat la ilaha illallah. Begitu pula sebaliknya, dia membenci terhadap orang-orang yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Berkata al-ulama rahimahumullah ta'ala, fa'idha kanat hadihil mahabbah sadiqatan, jika seandainya al-mahabbah, kecintaan dia terhadap la ilaha illallah ini sadiqah, jujur, dia benar-benar mencintai kalimat la ilaha illallah, fa innaha tuthmir li a'malis salihah, maka dia akan apa? Kecintaan tersebut akan berbuah terhadap berupa amalan-amalan saleh yang dia kerjakan. Sehingga apa? Sehingga dia akan berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mungkaffan an maharimillah, menahan dirinya dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar jujur mencintai kalimat la ilaha illallah, maka dia akan berbuah terhadap amalan-amalan saleh yang akan dia lakukan, dan dia akan menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar di antara kalian dari agamanya yang sebelumnya, maka keluar dari agamanya, yani meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaufa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, menjadi mendatangkan dengan suatu kaum yang dia mencintai, yang dia mencintai mereka, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yani barang siapa yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kaum yang lainnya yang mencintai Allah, mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam ayat yang lainnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andalan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan sama tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang beriman itu lebih besar kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga orang yang barang siapa, tiga golongan yang barang siapa pada dirinya terdapat salah satu daripada tiga golongan tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ayakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu kapan? Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya menjadi dia lebih cintai daripada selain keduanya. Baik dirinya ataukah orang dia lebih cintai daripada istrinya, anak-anaknya dan yang lainnya. Dia lebih mendekat, mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan yang lainnya. Wa an yuhibbal mar' la yuhibbu illa lillah. Dan yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrih ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yakdhufa fin nar. Yaitu dia membenci, yang ketiga adalah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka di sini dua sifat yang pertama disebutkan, bahwa kecintaan terhadap Allah, begitu pula kecintaan terhadap orang itu berkaitan dengan kecintaan dia terhadap Allah. Dia mencintai seseorang karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syarat al-mahabbah, syarat kecintaan. Kemudian yang terakhir, ma dalilul mualat lillah wal muadat li ajlihi. Apa dalil daripada mualat, berloyal karena Allah Subhanahu wa taala, begitu pula membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di dalam apa? Al-mahabbah, masuk di dalam syarat al-mahabbah tadi. Qala Allah taala, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai penolong, sebagai orang-orang yang dicintai. Sebagian menjadi penolong terhadap yang sebagian yang lainnya. Barang siapa yang berloyal kepada mereka di antara kalian, maka dia digolongkan dengan orang-orang tersebut. Ila qawlihi ta'ala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Sesungguhnya penolong-penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya, begitu pula orang-orang yang beriman. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Wa qawlu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanahum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai penolong, sebagai orang-orang yang dia cintai, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasul. Tidak akan engkau mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan, mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai penolong. Ila akhir surah wa ghairi dzalika minal ayat, sampai akhir surat dan dalil-dalil yang lainnya dari ayat-ayat. Jadi makna al-mu'alat wal-mu'adat di sini adalah al-kufru bit-taghut wal-bughd wal-karahiyah min ma'budati min dunillah. Dia mengkufuri at-taghut, begitu pula membenci dan murka terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini bahwasannya ibadah, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang batil, kainan mangkana, siapapun yang diibadahi, baik itu malaikat yang didekatkan ataukah rasul ataukah orang-orang saleh, jika disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia membenci hal tersebut. Begitu pula membenci orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkannya sebagai apa? Syarat yang ke-8, yaitu al-bara'ah minasyirk, al-bara'ah minal kufur, berlepas diri daripada kekufuran, berlepas diri dari kesyirikan, membenci kekufuran, membenci at-taghut, membenci sesembahan-sesembahan selain Allah, begitu pula membenci, berlepas diri dari orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, membenci mereka, tidak bermualah, tidak berloyalitas kepada mereka. Maka inilah apa syarat-syarat daripada la ilaha illallah yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Hakami di sini, bahwasanya la tanfa'u qailuha illa biha, tidak bermanfaat orang yang mengatakan la ilaha illallah kecuali dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa masuknya seseorang di dalam surga, diharamkannya seseorang di dalam neraka, tidaklah dia mendapatkannya kecuali dia memenuhi daripada syarat-syarat, daripada syarat la ilaha illallah. Naktafi bi ada ilahuna subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.